Kewajiban mustafti. Kewajiban mustafti ada dua, sebagaimana berikut. Pertama, meminta fatwa dalam rangka mencari kebenaran dan ingin mengamalkannya, bukan mencari keringanan. Ingin menjatuhkan mufti atau tujuan-tujuan buruk lainnya. Kedua, tidak meminta fatwa kecuali kepada orang berilmu, yaitu yang mengetahui atau menurut dugaannya yang kuat ia orang yang pantas berfatwa. Hendaknya ia memilih ahli fatwa yang paling terpercaya, baik dari sisi keilmuan dan sikap warok. Bahkan ada yang mengatakan wajib untuk memilih ahli fatwa yang paling terpercaya dari sisi keilmuan dan sikap waroknya.